sempet banget pernah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, wal qawlu fil jawazi azharu li kuwati ma'khadihi. Dan pendapat yang mengatakan bolehnya nasakh tanpa ada hukum pengganti, azhar itu yang lebih kuat karena kuatnya dasarnya atau alasannya. Wa amma istadalla bil mani'un min al ayatil karimati fa anhu thalathatu ajwibatin. Adapun dalil ulama yang melarang, yang berdalil dengan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 106, maka jawabannya ada 3 jawaban. Ya, terus gini. Al-awwalu anna al-muradati ayat al-hula ma'lum min jumlati wa nahwiha. Di murudi dalika fi kitabillahi ta'ala fi aktsara min mawdi'in. Qala ta'ala yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wal aslu fil islahi al-haqiqatu. Wa la yasrafu al-lafzu an-zahirihi illa bi dalilin wa la dalila hula. Atani salimna ala al-murada lafzul hukmi. Salamna. Salamna ala al-murada lafzul hukmi. Wahada la yu'arihul lasqa ila ghairi badarin si'allallaha ta'ala alimun hakimun. Faqab yakunu adamul hukmi khairan min dalikal hukmi al-masyuhi binafihi linnasi binafihi linnasi. Asalitu salamna ala al-murada lasqul hukmi lakinnahu amun dakolahu at-taksitu lima nusifa ila ghairi badarin wa taksitu umumi ja'idun. Nah, jawaban yang pertama adalah yang dimaksud dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 106 adalah rangkaian kalimat dan redaksi kalimat. Manan sakh min ayatin aun siha. Itulah kami menghapus satu ayat. Jadi bukan nasakh hukum. Bukan nasakh hukum, namun nasakh rangkaian namun nasakh ayat. Maka ayat 106 surat Al-Baqarah bicara tentang nasakh ayat, bukan nasakh hukum. Liwuti dzalika fi kitabillahi ta'ala, karena datangnya istilah ayat dalam Al-Qur'an fi aktsar min mawdhi'in, dari banyak tempat, dan semuanya maknanya adalah rangkaian kata. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, misalnya Nabi membacakan pada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Wal asl fil itlaq al-haqiqatu, dan hukum asal satu kata jika disebutkan adalah makna hakikinya, dan tidak boleh memalingkan lafaz dari makna zahirnya kecuali dalil, kecuali dengan berdasarkan dalil. Dan tidak ada dalil di sini yang mengharuskan untuk memaknai ayat, nasakh ayat dengan nasakh hukum. Kemudian yang kedua, law salamna, seandainya kita terima, bahasanya yang dimaksud dengannya adalah nasakh hukum, maka hal ini la yu'arid, tidaklah bertentangan dengan adanya nasakh, namun ila ghairi badalin, tanpa ada hukum penggantinya. Karena Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana, maka boleh jadi tidak ada hukum yang menggantikan itu lebih baik daripada hukum yang mansukh. Lebih baik binaf'ihi linnas, dalam manfaatnya untuk banyak orang. Maka anggap saja makna Al-Baqarah 106 adalah tidaklah kami nasakh satu hukum, atau kami lupakan, niscaya kami akan datangkan yang lebih baik. Maka lebih baik itu boleh jadi, lebih baik itu adalah adamul badal, tidak ada hukum yang menggantikannya, itu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, seandainya kita terima bahasa yang dimaksud dengan Al-Baqarah 106 adalah nasakh hukum, maka itu adalah dalil umum. Dan dalil umum itu bisa menerima takhsis. Bisa menerima takhsis adanya nasakh tanpa ada hukum penggantinya. Dan mentakhsis dalil umum adalah satu hal yang boleh, wallahu a'lam. Wibit. Wa amma ijabatuhum an ayati shadaqati wa annahu naskul wujubi wa baqiyal istihbabu fa hadha fihi nadharun fa inna ayata asfaqtum lam tusbit hukman taklifian akharun wa qawmus tasadduki manduban ilaihi in kana bihadan nafiqi fala dalila fihi wa in kana bil adillati amali alati nadabat bila tasadduki fahada muslimun fahada musallamun fahada musallamun lakinnaha khosat lakinnaha khosatun bil musirina wahia ammatun fi jami'il awqati wa taqdimus sadaqati indal munajati kana wajiban alal ahniyai wal fuqara'i ala sawai wallahu a'lam. Qawluhu wa ila ma huwa ahladu wa ila ma huwa akhafu ay inna nasha anna nasha ila badalin qad yakunu ila badalin ahladu aghlaba ay ila hukmin aqalu aqala minal hukmi al-mansukhi wa ila badalin akhafu akhafa ay aqalu aqalla masyaqatan minal mansukhi wa baqiya naw'u salifin wa huwa ila badalin masawin wal anwa'u salasatun. Nah, adapun jawaban yang diberikan oleh ulama yang melarang berkaitan dengan ayat perintah sedekah sebelum bertemu dengan Nabi, dan mereka mengatakan yang mansukh adalah wajib wabaqil istihbab, adapun dianjurkan masih tetap ada. Fahadha fihi nazar, maka di sini kurang tepat ya. Karena ayat yang dinilai sebagai nasakh, yaitu asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, lam tusbit hukman taklifian akhar, dalam menetapkan adanya hukum taklifi, yaitu istihbab, hukum taklifi yang lain, yaitu istihbab. Kita tidak bisa menyimpulkan hukum anjuran dari kalimat asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kemudian poin yang kedua, bahasanya bersedekah itu satu hal yang dianjurkan. Idza kana fi hadzal nasikhi, jika berdasarkan ayat yang menasakh, yaitu asfaqtum, fala dalila fi. Tidak ada dalil di asfaqtum untuk mengatakan sedekah sebelum ketemu Nabi hukumnya mandub. Akan tapi jika berdasarkan dalil-dalil umum yang menganjurkan bersedekah, fahadha musallamun, maka ini bisa diterima. Fahadha musallamun, bacanya musallamun bukan muslimun. Musallamun artinya bisa diterima. Lakinnaha khasatun, akan tapi dalil-dalil umum yang menganjurkan untuk bersedekah itu sifatnya khusus untuk orang kaya, musirin. Dan dalil-dalil yang umum berisi anjuran bersedekah itu bersifat umum di semua kesempatan, tidak hanya ketika hendak bertemu Nabi. Sedangkan taqdimus sedekah, memberikan sedekah terlebih dahulu indal munajat, ketika hendak berdialog dengan Nabi karena wajiban dulu wajib untuk orang kaya dan orang miskin ala sawa, sama saja, wallahu a'lam. Kemudian ai anna naskha ila badalin, naskh kepada hukum yang menggantikan, dan ada hukum yang menggantikan itu qad yakunu, boleh jadi badalnya itu aghlab, lebih keras, artinya hukumnya lebih berat daripada hukum yang mansukh, boleh jadi akhaf, lebih ringan, artinya hukumnya lebih sedikit kesulitannya daripada yang dihapus. Dan ada jenis yang ketiga, yaitu ila badalin, diganti kepada hukum yang menggantikan, namun hukum, dan hukum yang menggantikan itu musawin, sama beratnya dengan hukum yang diganti. Fan alwa salah satu, maka ada tiga macam. Maka nasakh hukum kepada hukum yang menggantikan itu ada tiga macam. Amal awal ataupun macam pertama, wa nasakhu ila badalin athqala, yaitu badal nasakh kepada diganti dengan hukum yang lebih berat. Fajawazul jumhur li wuqu'ihi, maka jumhur ulama mengatakan ini mungkin terjadi. Jawaz di sini artinya mungkin. Mungkin terjadi di sini apa? Aqlan, secara akal. Dan ada contohnya syar'an secara syariah, secara realita. Contohnya adalah nasakh dihapusnya hukum takhyir, boleh milih antara puasa Ramadan ataukah memberi fidyah di awal puasa, di awal syariat puasa. Orang puasa itu bukan sebuah kewajiban yang harus, dan kewajiban yang ada alternatif yang lain, boleh puasa, boleh tidak puasa, diganti fidyah. Bagaimana firman Allah, wa alladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang kuat puasa, fidyatun, boleh bayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, yaitu memberikan makanan lebih banyak, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik untuknya. Wa antasumu, namun jika kalian berpuasa itu yang lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, hukum ini nusikha, dihapus dengan firman Allah, faman syaitan hukum syahra falyasumu, siapa saja yang berjumpa dengan bulan Ramadan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Adal yang adalli yang menunjukkan ala wujud bisyam fi haqqil muqim sahihi adaan, wajibnya berpuasa bagi orang yang mukim dan badannya sehat, maka wajib berpuasa adaan di waktunya, di waktu seharusnya, yaitu di bulan Ramadan. Sedangkan musafir dan orang sakit wajib berpuasa minimal qadaan, di qada di luar Ramadan. Wa ijabu siyami atqalu min at-takhyiri bainahu wa bainal it'am, dan diwajibkannya puasa tanpa ada pilihan yang lain bagi orang yang mampu itu tentu lebih berat daripada diberi pilihan antara boleh puasa dan boleh memberi fidyah. Maka di awal Islam, di awal syariat puasa, orang itu tidak harus puasa. Kalau dia membayar fidyah, boleh tidak puasa. Setelah itu dihapus. Siapa yang mampu puasa, wajib puasa. Wa mana adzalika ba'du dhahiriyati wa ba'du syafi'iyati. Sedangkan hal di atas adanya badal kepada yang lebih berat, ini tidak disetujui, dilarang, dicegah oleh sebagian ulama zahiriyah, sebagian syafi'iyah. muhtajina, mereka beralasan dengan ayat-ayat tentang taisir, pemberian keringanan dan keringanan untuk umat Muhammad dan dihilangkannya kesulitan dari umat Muhammad. Semisal firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan firman Allah, yuridullahu ayukhafifa ankum. Allah ingin untuk memberikan keringanan untuk kalian. Wala takfifa, dan tidak ada keringan jika hukum itu dihapus dari yang lebih ringan kepada yang lebih berat. Maka ini bukan takfif, namun malah takkil, pemberatan. Dan ini bukan iradatul yusr, namun iradatul usr, menginginkan kesulitan. Nah, pendapat ini dibantah dengan dikatakan wala dalila fi dzalika, tidak ada dalil dalam ayat-ayat di atas untuk membenarkan pendapat tadi. Li'anal hukm al-jadidah, karena hukum yang baru wajibnya puasa tanpa ada pilihan yang lain. Yakunu muyassaran, adalah satu hal yang mudah bagi mukallaf, tidak ada kesulitan di dalamnya. Wasiqaluhu wasfun lahu binisbati ila ma qablahu, adapun beratnya hukum yang kedua adalah wasfun, penilaian binisbat jika dibandingkan dengan hukum sebelumnya. Ma'ama fihi min ziyadatin naf'i wa 'adzimil ajri, padahal hukum yang kedua di dalamnya itu terdapat tambahan manfaat dan ganjaran yang lebih besar. Amasani, adapun jenis yang kedua yaitu nasakh kepada badal yang lebih ringan, maka tidak ada perselisihan ulama tentang bolehnya. Contohnya adalah dua ayat tentang masalah musabarah, ya, tentang masalah kewajiban bersabar dalam perang. Jika kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200, ini dihapus dengan ayat jika di antara kalian 100 orang sabar bisa mengalahkan 200. Maka kewajiban seorang muslim satu orang sendirian bersabar menghadapi dua orang kafir lebih ringan daripada kewajiban bersabarnya seorang muslim menghadapi 10 orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah nasakh kepada hukum yang sama saja. Contohnya adalah dihapusnya kewajiban menghadap Baitul Maqdis. Yang kewajiban menghadap Baitul Maqdis ini dalilnya adalah tabit di sunnah berdasarkan hadis. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis setelah hijrah sebanyak 10 sekian bulan. Yaitu antara 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Nusikha hadha, hukum ini dihapus dengan kewajiban menghadap Ka'bah yang dasarnya adalah firman Allah, fawali wajahaka syatral masjidil haram, paling kalah wajahmu ke arah masjidil haram, dan di mana saja kalian berada maka paling kalah wajah kalian ke arah masjidil haram. Dan menghadap Ka'bah itu sama saja dengan menghadap Baitul Maqdis kalau dilihat dari perbuatan yang terbebankan pada mukallaf. Dan jenis ketiga ini juga tidak ada perselisihan di antara para ulama usul fikih tentang bolehnya, sebagaimana jenis yang sebelumnya yaitu jenis kedua. Maka badal kepada akhaf dan badal kepada musawin itu disepakati. Adapun badal kepada asqal, kepada yang lebih berat, maka itu yang benar ada ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian anwa'un nasri bi'tibari nasikhi, macam-macam nasakh dengan melihat dalil yang dipakai untuk menasakh. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab, dan boleh Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an. wa nasku sunnati bil kitabi wa bi sunnati, dan boleh hukum yang ada dalam hadis dihapus dengan Al-Qur'an atau hadis dihapus dengan hadis. Wa yajuzu nasku mutawatir bil mutawatiri, dan boleh hukum yang berdasarkan dalil mutawatir dihapus dengan dalil mutawatir. Wa nasul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri, dan boleh saja hukum yang ada dalam dalil ahad dihapus dengan dalil ahad atau dengan dalil mutawatir. Kemudian Al-Juwayni mengatakan wa la yajuzu nasul kitab bi sunnati, tidak boleh nasakh ayat Al-Qur'an dengan hadis. Wala mutawatir bil ahadi, dan tidak boleh menasakh dalil mutawatir dengan dalil ahad. Li'ana naskha li'ana syai'a yunsakhu bimislihi wa bima huwa aqwa minhu, alasannya karena sesuatu itu dihapus dengan yang semisal, selevel atau yang lebih kuat darinya. Suki dalu sunnatan wa mansukhu sunnatan wa hadha qawlun jumhuri li anna al-qur'ana wa sunnata min indi Allahi ta'ala wa ghayra anna al-qur'ana muta'abbadun bi tilawatihi wa sunnatu ghayru muta'abbadin bi tilawatiha wa nasakha ونسخه ونسخه من أحد وحيين بالآخر غير ممتنئين. ومثاله أن مباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة لسنة لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا عتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فنسخ ذلك بقوله تعالى أحل لكم. Takutam telah lewat bahasanya nasikh itu adalah Allah, karena Allah lah yang menghilangkan hukum. Cuma penghilangan hukum itu dalla diketahui dengan khitabul mutaakhir, firman Allah yang belakangan, atau khitabullah di sini maknanya Quran Sunnah, dalil yang datang dari Allah yang belakangan. Adal yang menunjukkan telah berakhirnya masa hukum syar'i, suatu hukum syar'i. Namun seringkali yutlak digunakan kata-kata nasikh dalam pengertian dalil itu sendiri, dalam pengertian khitab mutaakhir itu sendiri. Dan inilah yang dimaksudkan dalam kalimat di atas. Sehingga nasikh, dan nasikh itu cuma ada dua kemungkinan, kalau enggak dalil Al-Quran, dalil hadis. Setelah kita bahas, enggak mungkin nasikh dengan ijma atau nasikh dengan qiyas, enggak boleh. Yang boleh adalah sandaran ijma, nah itu boleh jadi nasikh. Ataupun ijma'nya tidak bisa jadi nasikh. Nah, penulis menyebutkan beberapa masalah nasakh antara Quran dan Sunnah, dan beliau menjelaskan yang boleh dan yang tidak boleh. Hadanaul awal, inilah yang pertama dari macam-macam nasikh, yaitu nasikh berupa Quran dan mansukhnya juga Quran semisalnya. Jenis ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya dan telah lewat contoh-contohnya. Contohnya adalah ayat Musabbarah. Ya, 1 banding 10 dihapus menjadi 1 banding 2. Yang kedua adalah nasakh sunnah dengan kitab. Maka jenis yang kedua adalah nasakhnya Quran, mansukhnya sunnah. Ini pendapat jumhur usuliyin. Jumhur usuliyin membolehkannya. Alasannya karena Quran dan sunnah sama-sama berasal dari Allah. Cuma bedanya Al-Quran itu membacanya semata-mata membacanya dinilai ibadah, sedangkan hadis semata-mata membacanya dinilai ibadah. Namun membacanya dengan maksud untuk mempelajarinya itu baru bernilai ibadah. Dan dihapusnya hukum salah satu dari dua wahyu dengan yang lain itu tidaklah terlarang. Maka Al-Quran wahyu dan hadis pun wahyu. Contohnya adalah bersetubuh dengan istri, makan dan minum di malam-malam bulan Ramadan dulunya haram. Dan ini kita ketahui berdasarkan hadis. Terdapat dalam hadis dari Ibnu Abbas, dulu manusia itu para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka telah selesai sholat isya, maka haram makan, minum, dan menyetubuhi istri, dan mereka harus puasa lagi sampai malam, sampai maghrib berikutnya. Jadi awal-awal syariat puasa, puasa itu sehari semalam ya, isya sampai maghrib berikutnya, isya sampai maghrib berikutnya, buka itu cuma maghrib sampai isya. Kesempatan buka itu cuma maghrib sampai isya. Isya puasa lagi sampai maghrib berikutnya. Maghrib sampai isya buka. Isya puasa lagi sampai maghrib berikutnya. Maka hampir sehari semalam. Maghrib sampai isya kan cuma 1 jam. Tidak ada maka 45 menit kurang lebih. Berarti ya puasanya hampir ya bisa kita katakan sekitar 23 jam. Ini di awal-awal Islam. Fanuskha, lalu hukum ini dihapus dengan firman Allah, dihalalkan kepada kalian lailatul qiyam, malam-malam puasa di bulan Ramadan, arafasu, yaitu al-jima'u, berhubungan biologis dengan istri sekalian. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Alimallah, Allah tahu bahasanya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Nah, ketika aturan itu banyak yang melanggar. Ketika aturan puasa itu adalah isya sampai maghrib berikutnya, itu banyak yang melanggar. Banyak yang jima dengan istrinya setelah isya. Maka Allah katakan, alimallah anakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna. Sekarang, al'an sekarang. Berarti sebelumnya tidak seperti ini. Silakan kalian setubuhi istri-istri kalian. Wa mana Syafi'u rahimallahu hadzal naw'a fi ihdar riwayataihi. Sedangkan Al-Imam Syafi'i melarang nasakh jenis kedua ini dalam salah satu dari dua pendapat beliau, alasannya adalah firman Allah, kami turunkan padamu adzikir yaitu Quran supaya kau jelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis sebagai bayan untuk Al-Quran saja. Sedangkan nasikh itu adalah bayan untuk mansukh. Maka seandainya Quran kok menasakh hadis, maka berarti Al-Quran menjelaskan sunnah. Dan ini tidak boleh, karena menurut ayat ini sunnah menjelaskan Al-Quran. Yang benar, atau sebelumnya ada catatan kaki nomor 1, tahrimul aqi, haramnya makan, minum dan jima yang terdapat dalam hadis Ibn Abbas itu dikaitkan dengan sholat isya. Namun wawadah terdapat dalam hadis Barak bin Azib yang juga dikaitkan oleh Bukhari dikaitkan dengan tidur. Wawakadhalik dan itu adalah seperti itu dalam semua hadis. Wala'alla zikra sholatil isya, maka boleh jadi disebutkannya salat isya dalam hadis Ibn Abbas liqauni, dikarenakan ma ba'da setelah isya itu kemungkinan besar tidur, ghaliban demikian biasanya. Dan hadis Ibn Abbas itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka berkaitan, maka kalau hadis Barak bin Azib itu dikaitkan dengan tidur, hadis Ibn Abbas dikaitkan dengan salat isya. Maka ada yang menyimpulkan dengan mengkompromikan, dengan mengatakan maka bukannya para sahabat di masa awal-awal syariat puasa itu bukannya adalah sejak maghrib tiba sampai tidur atau sampai isya. Sampai tidur atau sampai isya itu masa bukanya. Kalau bis maghrib udah tidur ya sudah puasa, tidurnya setelah maghrib sebelum isya ya sudah, sejak itu puasa lagi sampai maghrib berikutnya atau sampai isya. Namun kalau di sini komprominya dengan mengatakan apa, hadis Ibn Abbas dibawa kepada hadis Barak bin Azib. Bahasa yang jadi tolak ukur artinya apa? Ya. Hadis Ibn Abbas itu adalah menyampaikannya, menyampaikan hukum bil makna. Sedangkan yang tekstual hadis Barak bin Azib. Jadi yang jadi tolak ukur sehingga yang jadi tolak ukur adalah hadis Barak bin Azib. Sehingga kesimpulannya, komprominya lah, di masa awal-awal puasa boleh buka sejak maghrib sampai tidur. Sedangkan Ibn Abbas mengatakan sampai isya karena umumnya setelah isya pada tidur. Sehingga Ibn Abbas menggunakan kata-kata sampai isya. Kesahih dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama li wuku'ihi, karena terjadinya nasakh sunnah dengan Quran. Wa amal ayat itu adapun ayat di atas, falayatimu al istidlal biha alal man'i. Layatimu di sini maknanya layasihu. Falayatimu ay layasihu, maka tidaklah boleh berdalil dengan ayat, tidaklah tepat berdalil dengan ayat di atas alal man'i untuk melarang, untuk melarang nasakh sunnah dengan Quran. Lijawazi ayakuna, karena mungkin saja ayakuna al-muradu, bahasanya yang dimaksud dengan menjelaskan adalah menyampaikan. Wa tabliqu amun, dan yang namanya menyampaikan itu umum. menyampaikan ayat yang lain atau menyampaikan hadis. Fahamul ayati alaihi aula, dan memaknai ayat dengan makna semacam ini itu yang lebih tepat. Bagus. Kuntunahaitukum nahaitukum Ahmadu ihtajjal jumhuru bianal kulla wahyun minallahi wastadalla syafi'iyu warajihu warajihu wawalam al-jawazu li'anana al-jawazu al-jawazu li'anana tiha hakikotan hakikotan li'anana tiha hakikotan wallahu azza wa jalla ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa'inna kulla ma safa'ani an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salaman ma'ukmuhu minallahi wala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa mahallun wa mahallun nizai wa laysa lafdha wa alahi fa inna lafdha bi khairin minha yakunu min as-sunnati kama yakunu min al-qur'ani fa ahkam fa ahkamu kulluha min Allah ta'ala. Inil hukmu inil hukmu nah kemudian adalah wayajuju dan boleh sunnah dinasakh dengan sunnah wadah wana utalis, dan ini adalah jenis yang ketiga, nasikhnya sunnah, mansukhnya sunnah. Contohnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur, sekarang silakan kalian menziarahinya. Faqauluhu, maka sabda Nabi, dulu aku melarang kalian, menunjukkan bahasanya larangan dulu itu berdasarkan sunnah. Kemudian dan diboleh karena sub mutawatir dengan mutawatir. Wajib dan boleh ya, nasakh mutawatir dari Quran dan Sunnah dengan dalil mutawatir. Maka ada dua macam, nasakh Al-Quran dengan Sunnah, ayat Al-Quran dinasakh dengan hadis mutawatir, hadis mutawatir dinasakh dengan hadis mutawatir, ayat Al-Quran dinasakh dengan hadis mutawatir. Menurut jumhur ulama boleh. Sedangkan Syafi'i dan Imam Ahmad dengan pendapat yang masuk mengatakan tidak boleh ya, ayat Al-Quran dinasakh dengan hadis mutawatir. Alasan jumhur, Quran dan semuanya wahyu datang dari Allah. Sedangkan Al-Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah, tidaklah kami hapus satu ayat atau kami lupakan, niscaya kami datangkan yang lebih baik atau semisal. Kata Syafi'i, hadis tidaklah lebih baik daripada Quran dan tidak semisal dengan Al-Quran. Wajib dan yang benar, wallahu alam, adalah pendapat jumhur yang membolehkannya. Karena nasikh yang hakiki adalah Allah Azza wa Jal, cuma melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kula ma sahha, maka semua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum hadis tersebut kita katakan minallahi, berasal dari Allah. Karena Allah mengatakan dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya, namun berdasarkan wahyu. Wa mahalun nizak, dan yang kita permasalahkan adalah masalah hukum, bukan redaksi. Wa alaih, maka berdasarkan hal tersebut, maka firman Allah bi khairin minha au misliha, itu yakun minas sunnati, boleh jadi berasal dari hadis sebagaimana boleh jadi berasal dari Quran. Karena yang lebih baik di sini adalah hukum, boleh jadi hukumnya lebih baik atau hukumnya semisal. Maka hukum seluruhnya datang dari Allah, sebagaimana firman Allah, inil hukmu illa lillah, seluruh hukum itu datang dari adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contohnya apa? Wa masalu lidzalika, dan mereka contohkan untuk hal tersebut, yaitu nasakh Al-Qur'an dengan hadis mutawatir. Contohnya adalah firman Allah, diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, jika salah satu dari kalian itu hampir meninggal dunia, intaraka khairan, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Khairan dalam ayat ini artinya malun katsir, harta yang banyak. Maka ayat ini mengisarkan manfaat harta. Harta itu sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sangat penting bagi hidup manusia, sehingga disebut khairan. Harta jika bisa dimanfaatkan dengan baik, maka ini adalah sumber pahala bagi pemiliknya. Al-wasiat, untuk memberikan wasiat harta untuk kedua orang tua dan kerabat. Fanusyirat hadil wasiat, maka hukum, maka dihapuslah hukum wasiat untuk orang tua dengan hadis tidak ada wasiat harta untuk ahli waris, dan orang tua termasuk ahli waris. Fa'inat ijma', dan ada fa'inat ijma' mun'aqidun, dan terdapat ijma'. Mun'aqidun artinya ada ijma' ala makna hadal hadis, untuk benarnya makna hadis ini. Namun contoh ini contoh kurang tepat, karena hadis di atas adalah hadis ahad, catatan kaki. Akan tapi mereka para ulama mengatakan inau mutawatirul makna, hadisnya kalau dilihat dari sanadnya itu ahad, namun maknanya mutawatir. Kenapa? Lil ijma', karena ada ijma' tentang benarnya maknanya. Tuma kemudian inna min syurutin naskhi, di antara syarat naskh adalah tidak mungkin dikompromikan di antara dua dalil. Tidak mungkin dua dalil bisa dikompromikan. Wahuna, dan di sini mungkin kita kompromikan dengan menggunakan metode taksis. Bi ayyu kharat minal ayatil warisi alwaritu minhuma. Artinya kita keluarkan dari ayat al-waris min huma, ahli waris min huma, dari keduanya. Fala wasiyata lahu bimuktadal hadis, maka yang jadi ahli waris untuk mayit itu tidak berhak mendapatkan wasiat harta bimuktadal hadis, berdasarkan hadis. Fatakunul ayat sehingga ayat itu fi haqqi berlaku untuk non ahli waris. Sedangkan hadis berlaku fi haqqil waris untuk ahli waris. Waqad dzakara ba'dul muhaqqiqin dan sebagian ulama pengkaji peneliti menyampaikan bahasanya nasikh untuk surat Al-Baqarah ayat 180 adalah ayat mawaris di surat An-Nisa. Cuma hadis la wasiyata li warisin itu adalah penjelasan tentang dan penjelasan tambahan di nasikh untuk dalil yang menasakh, yaitu ayat mawaris. Nampaknya penjelasan Syafi'i di Ar-Risalah. Yang dimaksud dengan ba'dul muhaqqiqin adalah Al-Imam Syafi'i. Ya, dalam penjelasan ini bagus. Maka nasikhnya adalah ayat mawaris di surat An-Nisa. Wa amat tani. Adapun nasikh jenis yang kedua, yaitu hadis mutawatir dinasakh dengan hadis mutawatir. Bahwa mujma'un alaih, maka ini disepakati di antara para ulama yang menyatakan adanya nasakh. Di Kautab Al-Munir, Sarah Kautab Munir dikatakan, wa amma misalun nasakhil mutawatir sunnati bi mutawatiriha fala yakadu yujadu. Adapun contoh untuk nasakh hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, maka hampir-hampir tidak dijumpai. Karena hadis mutawatir sangat sedikit. Mutawatir yang lafaz, lafzi saja pandang cuma hadis man kadzdzaba Ali yang mutaammidan. Sangat sedikit. Apalagi nasarnya adalah nasar mutawatirnya adalah mutawatir redaksi. Maka lumrah kalau dikatakan di sini, ya hampir-hampir tidak bisa dijumpai. Apa contohnya? Ya sulit dicampakkan, meskipun sepakati secara teori. Kemudian nasul ahad bil ahad, ayy wa yajuzu dan dibolehkan ya, nasul hadis ahad dengan hadis ahad. Wa hatta mujma'un alaih bainal qa'ilina binaskhi. Ini adalah satu hal yang disepakati di antara para ulama yang menyatakan adanya nasakh. Litihati nasakhi wal mansukhi fil martabati wal kuwati. Karena nasakh dan mansukh itu sama levelnya dan sama kuatnya. Ahad dengan ahad itu levelnya sama, kekuatannya juga sama. Wa misalul takut dan contohnya telah lewat itu hadis Buraidah. Nahai hukum an ziaratul kubur. Di salah satu kapunir dikatakan walau amsalatun katsirah, terdapat contoh yang banyak untuk itu. Contoh yang lain adalah dulu di awal Islam diperintahkan untuk tasbih dalam ruku, kemudian dinasakh dengan meletakkan tangan di lutut. Di awal Islam kalau ada jenazah lewat wajib berdiri, nah, itu jenazah ya, tidak perlu berdiri kalau ada jenazah yang lewat, baik jenazah muslim ataupun kafir. Kemudian ayy wa yajuzu dan dibolehkan hadis ahad jenazah dengan dalil mutawatir, karena mutawatir lebih kuat daripada ahad. Wah, dan ini ayat dan juga mahal ittifaq, ketuhan yang disepakati. Di syarat kaukab munir dikatakan walakin lam yakok, tidaklah terjadi dalam realita. Tidak ada contohnya secara realita. Disepakati secara teori, tidak ada secara praktek. Walai juzu nasul kitab di sunnah, dan tidak boleh ayat Al-Quran dinasak dengan hadis. Wada wa nawrabi, ini adalah macam yang keempat. Nasikhnya hadis, mansukhnya Quran. Dan yang dimaksud dengan hadis di sini adalah hadis ghair mutawatir. Karena karena nasar ayat Al-Quran dengan hadis mutawatir telah disebutkan ketika penulis mengatakan wa yajuzu dan boleh menasak mutawatir dengan mutawatir, sehingga yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ahad. Maka hadis ahad itu tidak bisa menasak Al-Quran karena yang kuat tidak boleh dinasak dengan yang lebih lemah, dan Al-Quran lebih kuat daripada hadis. Wa hadhihi al-ibaratu mawjudatun fi ba'd an-nusakh al-waraqah. Dan kalimat ini dijumpai dalam sebagian naskah matan waraqah. Wa yushkil 'alayhi dan kalimat ini memunculkan masalah, itu perkataan penulis wa yajuzu naslul mutawatir fil ahad, dan tidak boleh menasakh mutawatir dari mutawatir dengan ahad, dan termasuk dan ayat Al-Quran semuanya mutawatir, semua ayat Al-Quran, ingat semua ayat Al-Quran itu mutawatir. Nah, yang namanya mutawatir itu mencakup Quran dan hadis. Kok setelah itu kok ada kalimat wala yajuzu nasukh kitab di sunnah. Maka ini banyak pun untuk orang. Maka di sini berarti ada pengulangan. Ketika kalimat tidak boleh dalil mutawatir dinasakh dengan ahad, maka yang mengandung ahad itu cuma hadis. Maka la yajuzu naskhul mutawatir bil ahad, maknanya ayat Al-Qur'an tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad. Sebagaimana hadis mutawatir tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad. Kok habis itu kok ada kalimat wa yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Terus di sini ada pengulangan. Nah, supaya tidak berulang, kita katakan yang dimaksud dengan mutawatir dalam kalimat wala yajuzu naskhul mutawatir adalah khasan bis sunnah, adalah hadis. Nah, supaya tidaklah kita supaya kita tidak mengatakan di sini ada tikrar, maka la yajuzu naskhul mutawatir bil ahad, yang dimaksud dengan mutawatir adalah hadis mutawatir. Maka kata mu'alif dan penulis berpendapat dalam kitabnya Al-Burhan, bolehnya ayat Al-Quran dinasakh dengan sunnah, dan beliau sebutkan dalil-dalil yang menguatkannya, alasan-alasan yang menguatkannya. Di sini di matan Marokot Al-Juwayni berpendapat ayat Al-Quran tidak boleh dinasakh dengan hadis, namun di kitab Al-Burhan Al-Juwayni membolehkan Al-Quran dinasakh dengan sunnah. Walal mutawatir bil ahad, dan tidak boleh menasakh mutawatir dengan ahad, artinya tidaklah boleh syar'an secara syariat dalil mutawatir semacam Quran dan hadis mutawatir dinasakh dengan hadis ahad, karena hadis ahad itu dunahu fil quwah, lebih rendah kekuatannya dibandingkan dalil mutawatir. Bagaimana kok bisa dikatakan lebih rendah? Karena mutawatir itu qat'i. Mutawatir itu qat'i, qat'i di sini artinya qat'i tsubut. Wal ahad, dan ahad itu dhanni, maksudnya dhanni tsubut. Dan sesuatu hanyalah dinasakh dengan yang semisal atau dengan yang lebih kuat. Qat'i dan dhanni itu ada dua macam, ada qat'i dhanni tsubut, qat'i dhanni dalalah. Kalau sesuatu yang kita yakini berasal dari Allah, maka ini berarti qat'i tsubut. atau yakin ini datang berasal dari Nabi, maka ini disebut qat'i tsubut. Maka Al-Qur'an dan hadis mutawatir itu qat'i tsubut. Nah, kemungkinan besar ini berasal dari Nabi, itu namanya dzanni tsubut. Dan menurut sebagian ulama, hadis ahad sahih itu dzanni tsubut. Sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ahad sahih itu tetap qat'i tsubut. Kemudian ada qat'i dalalah. Qat'i dalalah itu jika makna satu dalil itu jelas hanya begini maksudnya. Boleh jadi karena nas dan boleh jadi karena pertimbangan dalil yang lain. Maka maknanya itu begini. Nah, itu namanya qat'i dalalah. Dan jika boleh jadi maknanya begini, boleh jadi maknanya begini, dan kemungkinan besar maknanya begini, itu namanya dzanni dalalah. Kalau hadis itu kita ambil berdasarkan makna zahirnya, maka itu dzanni dalalah. Ini hadis ini dalilnya statusnya zahir, maka zahir itu dzanni dalalah. Wadha madzhabul jumhur, inilah pendapat jumhur ulama. Ini mutawatir tidak boleh dihapus dengan ahad. Namun sejumlah ulama zahiriyah semisal Ibnu Hazm membolehkan mutawatir dihapus dengan ahad, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad, dan inilah yang lebih kuat. Karena qat'i dan qat'i tsubut dan tidaknya itu walafdu adalah kaitannya berkaitan dengan masalah redaksional. Wa mahalun naskhi, adapun objek naskh adalah hukum bukan redaksi. Walau istawat, dan tidaklah disyaratkan fi tsubutihi adanya hukum atau turu harus dalil mutawatir. Li'anna dalalah, karena makna bilafzil mutawatiri yang terkandung dalam redaksi mutawatir itu boleh jadi maknanya atau dalalahnya dhanni. Lijawazi, karena boleh jadi ayakun al-murad, bahasa yang dimaksudkan ghairu dhalika, bukan maksud itu. Fahina izin, maka pada saat itu layarfa' dhanni, maka dalil dzanni dalalah tidaklah dihilangkan kecuali dengan semisalnya sama-sama dzanni dalalah. Nah, kalau nasakh, kita kan bahas nasakh hukum. Kalau kita bahas nasakh hukum, maka kita bahas dalalah. Kita bahas dalalah, bukan bahas tsubut. Dan tidak disyaratkan adanya hukum harus qat'i dalalah, cukup dzanni dalalah. Dan dalil mutawatir semisal ayat Al-Quran atau hadis ahad itu boleh jadi dalalahnya dzanni. Tidak mesti kalau ayat Al-Quran atau hadis mutawatir kemudian dalalahnya mesti qat'i, tidak kan? Ayat Al-Qur'an boleh jadi dalalahnya dzanni, cuma dia qat'i tsubut. Nah, ya, jadi bahasan kita kan nasakh hukum. Kalau nasakh hukum, maka yang bahas adalah masalah dalalah. Ya, Wahyu. Umar. Kubain kubain fi salat subhi idza ja'ahum adin faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad anzala unzila alal qur'an wa qad unzila an yastaqbilal ka'bata fastaqbiluha wa hu ila ka'bati. Nah, contohnya adalah hadis yang dihadkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada bainama nasu tatkala manusia di Masjid Quba sedang sholat subuh, datanglah orang yang datang dan mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan padanya Al-Qur'an dan Rasul diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbiluha, hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Maka dan waktu itu wajah-wajah mereka menghadap ke Syam, yaitu ke Baitul Maqdis. Lalu mereka berputar menghadap Ka'bah, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wajib dalalah, ana wujub tawajjuh, sisi pendalilannya, wajibnya menghadap ke Baitul Maqdis itu sabit berdasarkan sunnah mutawatirah. Karena tidak dijumpai dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan perintah untuk menghadap Baitul Maqdis. Wahaulah dan mereka para sahabat yang ada di Quba, mereka menerima berita satu orang alias berita ahad, dan mereka beramal dengan berita ahad untuk menghapus mata koro indahum, menghapus apa yang telah terang dalam pikiran mereka. Bitorikil ilmi, torikil ilmi itu apa? Torikil kot'i, kot'i subut. Mereka menghapus berita ahad tadi, mereka gunakan untuk menghapus pengetahuan mereka yang mereka dapatkan berdasarkan dalil mutawatir. Yaitu apa? Menghadap Baitul Maqdis itu mutawatir. Maka kalau mutawatir berarti al-ilm, yakin, sama dengan qat'i. Dan Nabi tidak menyalahkan mereka. Nabi tidak menyalahkan, "Bu, cuma berita satu orang, kenapa kalian percaya untuk menghapus mutawatir?" Nabi enggak menyalahkan mereka. Fadalla alal jawaz, maka hadis ini jadi dalil bolehnya sesuatu yang mutawatir dihapus dengan ahad. Wallahu a'lam. Maka yang benar, yang rajih itu sunnah boleh dihapus dengan Quran, Quran boleh dihapus dengan sunnah, dibulak balik sama saja, baik sunnah itu mutawatir ataupun ahad, semuanya yang benar boleh. Kenapa? Karena kita membahas nasakh hukum, bukan? Dan hukum itu ya, berkaitan dengan dalalah, dan kita tidak membahas masalah masalah lafaz, masalah subut. Maka nilai dari satu lafaz itu apakah qat'i subut ataukah tidak, tidak mempengaruhi hukum. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.